Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan membaca syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada hadis yang ke-10, hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat, dan nasihat-nasihat Rasulullah ada yang bentuknya insidental, bentuknya tiba-tiba tanpa ada, tidak berupa rutinitas, tidak terus-menerus. Dan ada pula nasihat-nasihat yang bentuknya dilakukan terus-menerus. Dan di antara bentuk nasihat atau khutbah yang bentuknya tidak terus-menerus, di sini dicontohkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Amin dalika aidan, dan di antara khutbah Rasulullah yang tidak dilakukan terus-menerus, yang hanya tiba-tiba di saat ada sebabnya. Anna barirata, bahwasanya seorang wanita barirah, namanya barirah, waya amatun li jamaati minal ansar. Barirah adalah seorang budak wanita, li jamaatin minal ansar, milik suatu kaum dari kalangan ansar. Jadi barirah seorang budak wanita di kalangan ansar, budak dari orang-orang ansar. Katabaha ahluwa alatisi awakin minal fiddah. Katabaha ahluwa, pemiliknya yaitu tuannya, tuan dari budak barirah, tuannya ini mengadakan mukatabah, yaitu perjanjian dengan barirah. Seandainya Barirah bisa memberi 9 awak dari perak, maka Barirah dibebaskan. Jadi perjanjian Barirah dengan tuannya, kalau Barirah bisa membayar 9 awak dari perak, maka Barirah bebas, merdeka. Fajat ila ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha tasta'inuha. Kemudian di saat Barirah mengetahui bahasanya dia akan bisa merdeka dengan membayar 9 awak kepada tuannya, maka Barirah mendatangi ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha tasta'inuha, agar Aisyah bisa membantu dia, membantu agar Barirah terbebas dari perbudakan. Tatlubu minna al-auna litaqdiya kitabataha. Barirah mendatangi Ummul Mukmin Aisyah, meminta kepada Aisyah untuk menolong dia, litaqdiya, untuk menyelesaikan perjanjiannya dengan tuannya. Jadi karena dia sudah perjanjian sama tuannya, Kalau dia bisa membayar sekian, maka dia akan bebas. Faqalat, maka Aisyah berkata kepada Barirah, insya'a ahluki an uhiddaha lahum. Jika tuanmu bersedia, aku akan mempersiapkan 9 awak tersebut untuk mereka. Jadi kalau tuanmu bersedia, aku akan membelimu, akan membebaskanmu. Yakni anqadaha naqdan. Ungqidaha naqdan. Yaitu aku akan memberi mereka uang. Jadi membayar untuk membebaskanmu. Wa yakunu wala'uka li fa'altu. Dan wa yakunu wala'uki. Dan wala'mu untukku. Maka aku akan lakukan. Jadi, nah, orang yang memerdekakan bukan budak, kemudian budak ini merdeka. Setelah budak ini merdeka, dia walaknya kepada yang memerdekakannya. Itu bukan sebagai budaknya, tapi sebagai maulanya. Sebagai seperti pembantunya. Jadi apa yang dia kerjakan kesehariannya untuk Aisyah. Fadhahabat Barirah ila ahliya. Karena Barirah sudah mendapat jawaban dari Aisyah bahwasanya Aisyah akan membantunya untuk merdeka. Maka Barirah pun pergi menuju tuannya. Yakni Asia 2. Faqalat laun dalik. Yaitu kepada tuannya. Dan Barirah mengatakan kepada tuannya bahwasanya Aisyah akan membantu dia agar dia merdeka. Dan Aisyah membayar kepada tuannya. Faqalu. Tuan Barirah tersebut mengatakan, la alwala lana. Tidak, kami tidak akan membebaskanmu kalau setelah engkau dibebaskan oleh Aisyah, kecuali walakmu kepada kami. Jadi walaupun kamu bebas, nanti kamu tetap walak kepada kami. Yaitu kamu masih tetap membantu kami dalam kesusahan, membantu ini dan itu. Jadi walaupun bukan sebagai budak, tapi kamu walak kepada kami. Jadi engkau tetap bersama kami dan membantu kebutuhan-kebutuhan kami. Farajat Barirah ila Aisyah radhiyallahu anha wa akhbaratha bi anna ahla qalu la budda an yakuna alwala lana. Maka di saat Barirah mendapat jawaban dari tuannya, maka Barirah pun kembali kepada Aisyah dan mengabarkan kepada Aisyah bahwasanya tuannya berkata walaknya Barirah harus kepada mereka, kepada tuannya. Walaupun sudah dibebaskan sama Aisyah, tapi walaknya Barirah harus kepada tuannya. Walaupun sudah bukan budak, tapi Barirah tetap membantu orang-orang yang dulu sebagai majikannya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Barirah seperti itu, mendengar bahwasanya tuannya tidak mau apa, tidak mau membebaskan Barira kecuali walaknya harus kepada tuannya. Ini ya, Rasulullah menyuruh Aisyah, khudiha washturita lahum al-wala, ambil dia, yaitu bebaskan Barira. Dan persyaratkan kepada mereka bahwasanya wala untuk engkau. Fa innamal wala liman a'taqa, karena wala itu kepada yang memerdekakan. Jadi kalau karena Aisyah yang memerdekakan Barira, maka Barira sudah menjadi miliknya Aisyah. Jadi sebagai membantu kesehariannya Aisyah, bukan bebas kemudian kembali kepada tuannya. Fa akhadat wa ishtaratat al-wala lahum. Kemudian Aisyah tersebut mengambil Barira dan wala tersebut tidak disyaratkan untuk mereka. Jadi wala kembalinya kepada Aisyah. Tsumma khotob an-nas alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kejadian yang aneh, kejadian yang ganjil. Biasanya budak ketika dimerdekakan, maka dia mengikuti orang yang memerdekakannya, bukan mengikuti tuannya. Tapi di saat dia sudah dimerdekakan oleh seseorang, maka budak tersebut ikut kepada orang tersebut, ikut orang yang memerdekakannya. Karena Rasulullah mendapat keganjilan seperti ini, keanehan, maka Rasulullah pun menasihati. Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Waqala ma balu aqwamun yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah. Ada apa? Bagaimana ini? Ada satu kaum, mereka mempersyaratkan dengan syarat-syarat yang syarat tersebut tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dalam Al-Quran. Makana min syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat apapun, kalau syarat tersebut tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat tersebut batil, syarat tersebut tertolak, tidak sah. Jadi syarat apapun, baik syarat jual beli atau syarat yang lain, kalau syarat tersebut tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat tersebut syarat yang batil. Wa in kana mi'ata syarat, walaupun 100 syarat, walaupun 100 syarat, 100 syarat tersebut batil, tidak dianggap karena tidak sesuai dengan kitab Allah. Qada'ullah haqqun, ketetapan Allah itu yang benar. Apa yang Allah putuskan itulah yang benar. Wa syartullah awsak, syarat Allah itu yang paling kuat. Wa innamal wala liman a'taq, sesungguhnya wala bagi orang yang memerdekakan. Ini kejadian tersebut Rasulullah berkhutbah gara-gara ada orang memberi syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syarat di dalam Al-Quran. Namanya wala, seorang budak, budak ketika dimerdekakan oleh si A, maka budak tersebut ngikut kepada si A sebagai walaknya, sebagai orang yang memerdekakan, maka dia membantu, mencintai, cintanya kepada orang yang memerdekakan, bukan kepada tuan yang dulu. Ini di antara contoh khutbah Rasulullah yang tidak dilakukan terus-menerus. Di saat Rasulullah sudah menasihati sahabat seperti ini, maka tidak ada kejadian berikutnya. Ini masya Allah luar biasa. Di saat Rasulullah menasihati sahabatnya, maka sahabat-sahabat tersebut langsung sami'na wa ta'na. Di saat mendengar hadis Rasulullah, para sahabat langsung tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita contoh. Di mana di saat kita mendengar satu hadis Rasulullah, maka kita laksanakan semampu kita, sami'na wa ta'na. Jangan kita mencari-cari khilaf, mencari-cari alasan untuk kita menghindar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika aidan, dan di antara bentuk khutbah Rasulullah yang tidak terus-menerus, di sini dicontohkan anna imra'atan min bani Makhzum kana tastairu al-mata. Bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Makhzum, dari kabilah Bani Makhzum, kana tastairu al-mata, dahulu dia pernah meminjam barang peralatan dapur. Jadi seorang wanita biasanya kan kalau dia sudah menjadi ibu-ibu, dia butuh punya wajan, punya panci, punya peralatan dapur. Nah ini wanita ini meminjam kepada tetangganya, meminjam peralatan dapur. Takulunin nas, dia wanita tersebut berkata pada orang yang dia pinjam, airuni syai'an fayu'iruna al-mata'a, pinjami aku sesuatu, aku butuh sesuatu. Misalkan dia enggak punya panci untuk ngerebus air, nah dia pinjam panci kepada tetangganya. Fayu'iruna al-mata, kemudian tetangga tersebut meminjami barang tersebut. Al-qitru wal-kirbah wa ma asbah dalik, semacam kuali atau semacam kirbah. Kirbah ini semacam tempat air, kayak gentong atau yang sejenisnya. Wa ma asbah dalik, dan yang sejenisnya, yang dan semisalnya. Min mata'il bait, dari barang-barang yang ada di rumah, peralatan masak. Summa ba'du takul, kemudian berselang waktu, berjalannya waktu, wanita tersebut mengatakan kepada tetangganya, ma'a'artumuni syai'an tajhadu dalik, kalian tidak meminjami aku sesuatu. Tajhadu dalik, wanita tersebut mengelak, menyangkal. Padahal misalkan dia hari Senin hari Kamis, dia bilang kepada tetangga bahasanya, aku gak pernah minjem kamu kok, kamu kok minta ke rumahku, mungkin kamu minjem yang lain. Nah ini wanita tersebut mengelak dengan berbagai alasan. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an taqta'a yadaha. Kemudian di saat Nabi mendengar ada wanita tersebut, wanita pinjam sesuatu, tidak dikembalikan, bahkan malah menyangkal tidak pinjam sesuatu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya. Antuk ta'a yaduha, tangannya agar dipotong. Fa'inna sarikoh, karena wanita tersebut dihukumi pencuri. Fa'aydi sarikoh, ini pencurian. Minjem, enggak kembalikan, terus bilangnya enggak pinjam lagi. Ini nama di kategori pencurian. Ini perhatian ya bagi anak-anak. Ini seperti itu. Jadi seperti ini dianggap pencurian. Kalau kalian pinjam bolpen atau pinjam apa stifo kepada teman, kembalikan. Jangan terus mengelak. Loh, aku kemarin gak usah dipinjam kok. Kamu lupa mungkin. Kamu mungkin pinjam meminjamkan yang lain. Coba diingat-ingat lagi. Nah ini, padahal dia pinjam, tapi gak mau kembalikan. Karena mungkin bagus, pulpennya jarang ditemukan. Dia di toko manapun gak nemukan, ini kok pulpennya teman bagus. Dipinjam, gak dikembalikan, disimpan di lemari. Ini namanya mencuri. Walaupun awalnya pinjam, tapi gak mau mengembalikan. Fahtammat Quraisyun lihadal amr. Di saat Nabi SAW memerintahkan wanita tersebut untuk dipotong, maka orang-orang Quraisy merasa berat, merasa berduka. Masa wanita dari kalangan berkedudukan tinggi dari Bani Makhzum, Bani Makhzum ini kabilah yang mulia, kabilah Quraisy, kabilah yang mulia, kenapa kok mau dipotong? Kaifa tuqta'u yadun yadu Makhzumiyah min Bani Makhzum? Bagaimana bisa tangannya wanita Bani Makhzum akan dipotong? Jadi orang-orang Quraisy gempar di saat itu. Orang tersohor, orang ternama dari kabilah yang mulia tangannya dipotong. Min kibari qabailil Arab. Bani Makhzum ini termasuk kabilah yang paling besar di Arab. Jadi orang-orang Quraisy heran. Lah nanti bagaimana anggapan orang-orang lain? Loh ini orang mulia kok dipotong tangannya? Bikin malu. Nanti malu-maluin. Fatalabu man yashfah ilan Nabi alaih salatu wassalam. Karena orang-orang Quraisy merasa khawatir nanti jadi rendah kedudukannya gara-gara salah satu kabilah Quraisy dipotong tangannya. Fatalabu man yashfah ilan Nabi alaih salatu wassalam. Maka mereka mencari orang yang bisa memberi syafaat kepada wanita tersebut, meminta syafaat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka orang-orang Quraisy mencari-cari siapa yang pantas, orang yang bisa untuk memberi syafaat, meminta syafaat kepada Nabi agar mengampuni wanita tersebut, jangan sampai dipotong. Ya cobalah mungkin dikasih hukuman yang lain. Jangan dipotong pokoknya. Mungkin diikat di tiang atau di apakan. Yang penting jangan dipotong. Fa'arsalu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Maka orang-orang Quraisy mereka memilih Usamah bin Zaid bin Harithah sebagai orang yang bisa, yang dianggap bisa minta syafaat kepada Nabi. Bisa mensyafaati wanita tersebut. Bisa menolong wanita tersebut agar tidak dipotong tangannya. Li'anna Nabi SAW kana yuhibbu wa yuhibbu abahu. Karena Nabi SAW sangat mencintai Usama dan mencintai bapaknya, yaitu mencintai Zaid bin Harithah. Ini orang-orang Quraisy menganggapnya, oh ini orang yang dicintai Nabi, pasti bisa ini. Nah, ini bentuk kong kali kong, ta'awun alal ismi. yaitu saling tolong menolong di atas dosa. Dianggapnya Usama ini orang yang dicintai, bisa memberi syafaat. Laman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa nitil kalmarah yasfaulah. Maka Usama pun menghadap Nabi, mengajak bicara kepada Nabi tentang perihal tentang urusan wanita ini, wanita yang mau dipotong tangannya. Yasfaulah, tujuannya Usama ingin memberi syafaat wanita tadi agar Rasulullah memaafkan dan memberi hukuman yang lain, jangan dipotong tangannya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Usama. Menegur dengan keras. Atashfa'u fi hadin min hududillah? Apakah engkau ingin memberi syafaat pada batasan dari batasan Allah? Ini sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu ingin merubah-rubah? Ini sudah perintah Allah. Seperti ini, jangan kamu ringankan, minta keringanan. Yaqulu mungkiran alaihi, Rasulullah mengucapkan seperti ini tujuannya mengingkari perbuatan Usama, tidak sepantasnya dalam hal dosa minta syafaat, memberi syafaat kepada orang pendosa. Karena batasan, karena perintah Allah di saat ada pencuri yang mencuri dalam sekian, maka dipotong tangannya. Ini Usama inginnya jangan sampai dipotong. Khawatir nanti kewibawaan Bani Makhzum turun. Nanti terkenal di seluruh Arab, wah ternyata ada Bani Makhzum yang pencuri. Akhirnya martabatnya turun. Kemudian Rasulullah li'anna hududallah laisa fiha syafa'ah. Karena batasan-batasan Allah tidak ada syafa'at padanya. Sudah ketentuan Allah harus dilaksanakan. Tidak ada syafa'at-syafa'at seperti ini. Faida wasalat li sultan fala anallah asy-syafi' wal mas wal musyafa' lah. Jika hal tersebut dilakukan oleh sultan bagi pemimpin, jika seorang pemimpin sampai dia memenuhi orang yang memberi syafaat, memenuhi permintaan syafaat dalam hukum Allah, fala'an Allah, maka Allah akan melaknat asy-syafi', orang yang memberi syafaat, dan musyafa'lah, dan orang yang diberi syafaat. Kalau Rasulullah kabulkan, maka Usama dan wanita Bani Makhzum akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengingkari dengan keras, tidak sepantasnya. Dilakukan. Tsumma qama finnas yaktubu. Nih, maka Allah akan melaknat orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Semaka maafin nasiyah tubuh. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan manusia dan berkhutbah menasihati manusia. Ala wa inna man kana qablakum kanu idha sariqa fihim asyarifu tarakuhu. Wa idha saraka fihim da'ifu aqamu alaihil hadda. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, itu umat-umat terdahulu, kanu ida sarqafihim asyarifu. Apabila yang mencuri itu orang-orang mulia di kalangan mereka, tarakuhu, maka mereka meninggalkannya. Mereka tidak menegakkan hukum had. Mereka tidak menghukum orang yang mencuri tersebut. Jadi karena dia orang mulia, orang terpandang, punya jabatan, dia mencuri, maka dibiarkan saja. Tidak dipenjara, tidak dihukum, tidak ditambuk, tidak diapakan. Ini wa idza sarqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Dan jika yang mencuri orang-orang lemah, orang miskin, orang rendahan, orang yang tidak punya jabatan, mencuri, aqamu 'alaihi al-had, maka mereka menegakkan had. Mereka potong tangan si pencuri. Jadi kalau orang kaya yang mencuri, mereka biarkan. Kalau sedangkan orang yang miskin, diajar habis-habisan, dipotong tangannya. Ini wa akhbara anna hadha huwallazi ahlaka al-umam as-sabiqah. Dan Nabi mengatakan keadaan seperti ini yang bisa menyebabkan kebinasaan, kehancuran umat-umat terdahulu. Jadi di saat orang-orang mulia, orang-orang kaya yang melakukan, dibiarkan. Sedangkan orang-orang miskin yang melakukan hal itu sama, maka ditegakkan hukuman. Ini tidak adil. Berat sebelah. Kelihatan orang kaya dibiarkan. Orang punya jabatan dibiarkan. Dianggap, oh wajar. Tidak apa-apa. Ini kalau orang miskin, langsung ditegakkan hukuman. Karena dianggap ini gak punya wibawa, gak punya pamor di masyarakat. Gak apa-apa, dirasakan hukuman. Ini kejadian seperti ini yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa. Maka Rasulullah pun tidak mengabulkan permintaan Usama. Khawatir kalau Rasulullah mengabulkan, maka akan binasa umat ini, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa aimullah, demi Allah, yani akhlaf billah. Rasulullah bersumpah demi Allah. Bersumpah dengan atas nama Allah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin. Nih, Rasulullah sangat tegas. Padahal Rasulullah terkenal santun, terkenal lembut, terkenal baik hati, pemurah. Kalau Rasulullah di saat lembut, ya akan lembut. Di saat dibutuhkan untuk sayang hati, sayang. Tapi di saat dibutuhkan ketegasan dalam rangka untuk menunaikan batasan-batasan Allah, dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah, butuh ketegasan, maka Rasulullah pun tegas. Lau anna Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah putri Rasulullah. Ini Fatimah sama wanita Bani Makhzum, siapa yang lebih mulia? Jelas Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Rasulullah. Kabilahnya Rasulullah ini sudah kabilah mulia, dan ini Fatimah ini anaknya orang mulia. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadah. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Nih, tidak segan-segan Rasulullah. Bahkan kepada putrinya sendiri, kalau putrinya mencuri, pasti ditegakkan hukum had. Bahkan Rasulullah menyatakan laqata'tu, sungguh aku akan memotong tangannya. Tidak mengatakan nanti biar dipotong yang lain. Akan dipotong sama Rasulullah sendiri. Ini menunjukkan untuk menegakkan syariat Islam tidak pandang bulu, tidak memandang oh ini orang kaya, oh ini orang miskin. Namanya hukuman Islam, syariat Islam harus ditegakkan kepada siapapun, tidak memandang yaitu orang mulia atau orang miskin. Sama kedudukannya dalam syariat Islam. Fahal hadil mahzumiyah afdalu wa asyrafu am Fatimah bintu Muhammad? Apakah wanita Bani Makhzum ini lebih mulia dan lebih utama dibanding Fatimah bintu Muhammad? Fatimah afdalu minha, Fatimah lebih utama daripada Bani Makhzum, daripada wanita dari kalangan Bani Makhzum. Wa ma dzalik yaqulu alaihi salatu wassalam. Dan bersamaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sarafat laqata'tu yada." Seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Ini padahal Fatimah orang yang paling utama dibanding wanita tadi. Kalau Fatimah sampai mencuri, pasti akan dipotong tangannya. Jadi tidak ada apa kolusi, nepotisme, tidak ada kekeluargaan. Walaupun keluarga sendiri, kalau dia melanggar batasan Allah, maka tetap ditegakkan, tidak pandang bulu. Ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah bagi umatnya, sebagai teladan bagi umatnya, agar umatnya tidak memilah-memilih. Oh ini kalau teman sendiri atau keluarga sendiri tidak apa-apa. Nah ini orang lain tidak punya kedudukan lagi, dah cukup. Nah ini jangan. Jadi di saat memberi hukuman, jangan pilih-pilih. Kalau sama kemaksiatannya, maka diperlakukan sama pula. Jangan dibeda-bedakan. Fadi minal khitab, minal khutab al-aridah. Ini di antara contoh-contoh khutbah-khutbah yang aridah, yang insidental, yang tiba-tiba tidak terus-menerus. Di saat ada suatu masalah, maka Rasulullah berkhutbah. Fakana sallallahu salawatullah wasallamu alaih min hadyi annahu yakhtubun nas li umurin ratibah wa li umurin aridah. Salawatullah wasallamu alaih, semoga Allah memberi salawat dan salam kepada Rasulullah. Di antara bentuk petunjuk Nabi yaitu beliau berkhutbah mengajak bicara manusia pada perkara-perkara yang sifatnya terus-menerus maupun pada perkara-perkara yang insidental yang tiba-tiba. Sabaqalana hadis Al-Irbad bin Syariah bin Syariah, telah lewat kepada kita hadis Irbad bin Syariah. Qala, sahabat Irbad bin Syariah berkata, khotobana Rasulullah SAW khotibatan balighatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Bahasanya Rasulullah SAW pernah berkhotbah kepada kami dengan khotbah yang mengena, wajilat minhal qulub, di mana dengan khotbah tersebut, karena khotbahnya Nabi, hati-hati kami bergetar. Diingatkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini Rasul, para sahabat bergetar hatinya. Wadarafat minal uyun. Dan dengan karena khutbahnya Rasulullah, maka air mata para sahabat bercucuran. Ini khutbahnya Rasulullah begitu mengena, begitu bermanfaat bagi para sahabat. Demikian pula para umatnya, hendaklah di saat mendapat nasihat-nasihat diterima nasihat dengan lapang dada, introspeksi diri. Masing-masing kita punya kesalahan, masing-masing kita pasti salah, dan masing-masing kita butuh nasihat. Maka di saat kita mendapat nasihat, kita terima dengan lapang dada, jangan dengan hati yang sesak, dada yang sesak, berat menerima nasihat. Jangan, kita manusia biasa, kita bukan malaikat, kita manusia yang penuh kesalahan. Kita butuh nasihat, dan nasihat agar kita tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin sama sini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.